Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ahibbah, ma'asyar muslimin al-hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durar al-Bahiyah karya al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita sedang membaca sebuah bab, yaitu bab dengan judul Babu Haddi Syurb, bab hukuman bagi peminum khamr. Bab hukuman bagi orang yang minum khamr. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Telah kita ketahui pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam mengharamkan khamr tidaklah langsung mengharamkan dalam satu waktu secara sekaligus, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan di dalam pengharaman khamr adanya tahapan-tahapan, adanya langkah-langkah secara bertahap. Awalnya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya di dalam khamar terdapat kejelekan yang sangat banyak. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah wahai Muhammad, fihima pada keduanya, yaitu pada judi dan pada khamr, ismun kabirun, terdapat kejelekan yang banyak, terdapat kerusakan yang besar. Wa manafi'ul linnas, walaupun padanya terdapat kebaikan. Yakni ditanbih, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin di kala itu diberitahu bahwa di dalam khamr yang biasa dikonsumsi oleh sebagian orang, walaupun padanya terdapat manfaat, akan tetapi madarat yang terkandung padanya, kejelekan yang ada padanya, dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya, jumlahnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan dari seseorang minum khamr. Waktu itu khamr belum haram. Waktu itu belum haram. Masih diperbolehkan. Tapi dikasih peringatan bahwa khamr ini mengandung kejelekan yang banyak, menimbulkan kerusakan yang banyak. Kemudian Allah Azza wa Jal beberapa saat setelah itu menurunkan wahyu yang lain, yaitu berupa larangan seseorang mendekati salat dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat, janganlah kalian mengerjakan salat dalam keadaan sedang mabuk, dalam keadaan sedang tidak sadar. Sehingga intensitas orang-orang di kala itu ketika minum khamr mulai turun. Karena ketika mereka minum khamr, maka memilih waktu-waktu yang jauh daripada waktu sholat. Karena ada larangan orang sholat dalam kondisi mabuk. Kemudian baru tahapan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dengan berbagai macam jenisnya. Bahkan barakallahu fikum, di dalam masalah khamr menunjukkan tentang betapa jeleknya khamr, Allah melaknat dalam khamr itu ada 10 pihak yang dilaknat. Ada 10 orang yang dilaknat dalam masalah apa? Khamr. Rasul sallallahu alaihi wasallam nam laknat ya, atau mengatakan dalam hadisnya, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa bai'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Wa fi riwayat Ibnu Majah wa akila famaniha. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-khamra. Allah azza wa jalla melaknat khamr. Wa syaribaha, melaknat orang yang meminumnya. Wa saqiyaha, melaknat orang yang menuangkannya. Sekedar menuangkan tidak ikut minum itu sudah mendapatkan apa? Laknat. Sudah mendapatkan laknat. Ada orang mau minum, dia bukakan tutup botolnya, dia angkatkan ya botolnya, dia miringkan botolnya, dia tuangkan isinya. Ini barakallahu fikum termasuk perbuatan yang terlaknat. Orang yang melakukan dilaknat walaupun dia tidak ikut minum. Wasaqiyaha wa bai'aha, orang yang menjualnya. Orang yang menjual walaupun dia tidak ikut apa? Minum. Wa mubta'aha, dan orang yang membelinya. Baik itu membeli untuk dirinya sendiri atau membelikan orang lain. Dia enggak ikut minum. Wa asiraha, orang yang ya, memerasnya. Jadi dikala itu barakallahu fikum, yang namanya khamr itu terbuat dari buah-buahan yang di ya peras. Yang diperas kemudian didiamkan beberapa saat sehingga mengalami perubahan ya. Sampai dengan berubah menjadi khamr. Nah, orang yang membikin khamr, orang yang membikin khamr termasuk dilaknat. Baik dia ikut minum atau tidak ikut minum. Wa mu'tasiraha, dan orang yang minta untuk dibikinkan khamr. Baik itu dia ikut minum atau tidak minum. Wa hamilaha, dan orang yang ikut membawakannya, yang ikut mengangkutnya, orang yang ikut mendistribusikan. Jadi sopir ya, mobil tapi isinya apa? Khamr. Walaupun enggak ikut minum, termasuk yang dilaknat. Wal mahmulata ilaiha, awal wal mahmulata ilaihi, dan yang diantarkan kepadanya apa? Khamr. Diantarkan kepadanya khamr. Ini barakallahu fikum 10 pihak ya, yang ikut terlaknat di dalam minuman khamr. Bukan cuma sekedar yang minum. Bukan sekedar barakallahu fikum yang menjual. Tapi menuangkan itu saja termasuk sebab seorang mendapatkan laknat. Dan makna dari laknat adalah at-tard minal barakah. Yang namanya laknat itu adalah diusir, dijauhkan dari apa? Kebaikan. Nah, siapa lagi yang lebih jelek keadaannya dibandingkan dengan orang yang dilaknat? Yang melaknat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum. Tahapan-tahapan. Kemudian ketika turunlah ayat tentang haramnya khamr, maka para sahabah radhiyallahu ta'ala ajma'in, mereka menunjukkan bagaimana ketundukan mereka, bagaimana pasrahnya mereka terhadap syariat Allah, terhadap perintah Allah azza wa jalla. Maka dibuanglah khamr-khamr yang mereka miliki, sampai digambarkan kota Madinah banjir dengan khamrnya para sahabat yang mereka buang. Tanpa berpikir panjang, ya, berapa khamr yang mereka miliki, berapa harganya, ya berapa nominal, tidak. Ya. Mereka semuanya yakin bahwa ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Walaupun jumlahnya banyak, walaupun harganya mahal, tapi mereka sadar dan mereka yakin. Ya. Seyakin-yakinnya bahwa mereka lakukan ini adalah untuk Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin Allah akan menjadikan sebagai perbuatan yang sia-sia. Pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awwadahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, man syariba muskiran mukallafan mukhtaran julida ala ma yarahu al-imamu im 40 jaldatan aw aqall aw akthar walau bin ni'al. Al-Imam Syaukani berkata, man syariba muskiran, barang siapa yang minum muskiran, sesuatu yang memabukkan, itu khamr dan yang semisalnya, mukallafan, dalam keadaan dia adalah mukallaf, seorang yang akil, seorang yang baligh, mukhtaran, yang dia melakukannya atas keinginan sendiri dan bukan karena paksaan. Di sini barakallahu fikum, adalah kriteria orang yang dicambuk karena minum khamr. Mukallaf, akil, baligh, mukhtar, ya, yang minum karena keinginan sendiri, atas pilihan sendiri, bukan karena ancaman, bukan karena dipaksa. Julida ala ma yarahul imam, maka hukumannya adalah dicambuk dengan jumlah yang diputuskan oleh imam, imma arba'ina jaldatan, ya, mungkin 40 kali cambukan, au aqal au akbar, atau bisa lebih atau bisa kurang. Jadi hukumannya orang yang minum khamr adalah dicambuk. Adapun jumlahnya, maka ini dikembalikan kepada ijtihadnya hakim. Dikembalikan kepada ya, inisiatif dan kebijakan, kebijaksanaan sang hakim. Imma arba'in, bisa jadi hakim memutuskan 40 kali cambukan, au aqal au akthar, atau bisa lebih atau bisa kurang. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, beliau menetapkan sebuah keputusan bahwa yang minum khamr dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Walau bin ni'al, walaupun dicambuk dipukul dengan menggunakan sandal. Nah, ini hukumannya barakallahu fikum. Wa qala rahimallahu taala wa yakfi iqraruhu marratan au syahadatu adlaini walau 'alal qay'. Dan cukup untuk memutuskan vonis dan hukuman adalah pengakuan orang yang melakukan, orang yang minum khamr, walaupun hanya satu kali mengaku, atau dengan adanya persaksian dua orang yang adil. Jadi hakim bisa memutuskan vonis, fulan dicambuk karena minum khamr dengan salah satu dari dua hal. Yang satu adalah pengakuan orang yang minum khamr. Ya, wahai hakim, saya mengaku bahwa telah minum khamr. Ya. Begitu dia ngaku, walaupun cuma sekali aja dia ngaku, hakim ya, dapat menjatuhkan vonis. Kamu dicambuk 40 kali. Kamu dicambuk 50 kali. Atau dengan adanya syahadat rajulain, dengan adanya persaksian dua laki-laki yang adil. Ya hakim, ayuhal qadhi, saya melihat fulan pada hari ini dan itu, jam sekian dan sekian, telah meminum khamr. Telah minum khamr. Dengan adanya persaksian dua orang yang adil, yang memenuhi kriteria, ya, maka hakim dapat menjatuhkan vonis terhadap ya, terdakwa. Terhadap ya, orang yang tertuduh. Walau alal qai', walaupun persaksiannya itu bukan dengan melihat sedang minum, tapi dengan melihat ya muntah yang keluar dari perutnya. Dua orang ini datang bersaksi, apa yang kamu lihat? Saya melihat fulan muntah dan muntahnya bau alkohol, ya, bau khamr, ya, bau minuman keras. Walaupun saksi ini tidak ya, menyaksikan bagaimana orang itu minum, namun ketika yang dilihat adalah muntahannya dan ternyata muntahannya bau khamr, maka ini pun barakallahu fikum bisa dijadikan sebagai ya, landasan vonis hakim, landasan vonis qadhi. Kemarin ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau enggak muntah tapi antop? Gak muntah, tapi antop-antopnya bau. Bau bir. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, Hakama Umar wa Ibn Mas'ud biwujubil haddi biraihatil khamri fir rajuli aw ghairihi wa lam yu'lam lahuma mukhalif. Ibnu Qayyim mengatakan, Hakama Umar, Umar telah memutuskan, wa Ibn Mas'ud, demikian juga Ibnu Mas'ud, biwujubil had, tentang diwajibkannya hukuman had, biraihatil khamr fir rajul, dengan adanya bau khamr pada seseorang. Walam yu'lam lahuma mukhalif, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi ya, pendapat dan keputusan dua orang sahabat tadi. Jadi jawaban pertanyaan kemarin. Kalau enggak muntah cuma antop, tapi antopnya antop khamr. Maka ini barakallahu fikum, ketika ada dua orang yang kemudian menjadi saksi di hadapan hakim, di hadapan qadhi, wahai qadhi, wahai hakim, saya telah mendapati fulan ya bersendawa, antop ya. Antopnya bau khamr. Maka ini bisa, hakim bisa menjatuhkan vonis had ya, fulan di cambuk. Baik. Nah, itu dikembalikan kepada hakim. Bagaimana keputusan hakim? Nah, tergantung apakah sebelumnya pernah apa? Melanggar dengan pelanggaran yang sama atau belum pernah melanggar. Dilihat juga bodinya orang itu, bodinya gede apa? Ya. Kecil. Apakah dia itu cuma baru coba-coba, apakah sudah ya, pemain, ya, sudah pecandu. Dari sini barakallahu fikum, ya, hakim yang memutuskan. Hakim yang memutuskan. Bisa jadi misalnya minumnya bareng-bareng bertiga, tapi hukuman di antara mereka apa? Beda-beda. Fulan baru sekali ketahuan. Fulan satunya lagi sudah residivis. Fulan balik dipukul. Cambuk. Ya, kambuhan. Berbeda barakallahu fikum. Ya, di sini dikembalikan kepada ijtihadnya siapa? Hakim. Dikembalikan kepada kebijaksanaannya sang qadhi. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari pertanyaan kemarin. Ya, ternyata cuma mencium baunya saja itu sudah ya, bisa menjatuhkan vonis. Dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa Islam ini sangat membenci yang namanya minuman keras. Minuman khamr. Sangat dibenci. Dengan berbagai macam jenisnya, bentuknya. Ya. Bukan cuma yang cairan saja, tapi yang ya, padat, yang serbuk, semuanya. Yang memiliki makna yang sama. Ya. Dapat menghilangkan apa? Kesadaran, ya, akal sehat. Seperti khamr, maka dihukumi apa? Khamr. Nah, qala musannifu rahimahullah ta'ala, wa qatluhu fir rabi'ati mansukh, dan membunuh orang yang minum khamr pada kali yang keempat, ini adalah hukum yang mansukh, hukum yang telah dihapus. Ya, ini barakallahu fikum, dulu di awal mulanya orang yang minum khamr itu cuma berkesempatan berapa? 3 kali. Begitu dia ketahuan minum khamr yang keempat, maka dia akan dibunuh. Ya. Dia akan dibunuh. Akan tetapi kemudian hukum itu terhapuskan. Ketika ya, dihadapkan, didatangkan kepada Nabi SAW, ya, seperti disebutkan di sini dalilnya oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, seorang dia minum khamr, padahal sudah ketahuan berapa? Keempat kali. Nabi Alaihissalam hanya apa memukul dan tidak membunuh orang tersebut. Di sini kemudian difahami oleh para ulama bahwa hukum ya hukuman bunuh bagi orang yang minum khamr adalah ya, hukum yang mansukh, hukum yang mansukh. Ya. Tapi beda halnya kalau seandainya dia minum khamr kemudian membunuh ya, kemudian membuat kerusakan, merampok, membegal, maka tentunya hukumannya akan lebih berat lagi. Nah, ini barakallahu fikum di antara pembahasan yang kita bahas pada hari Ahad kemarin, ya. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, itu babu haddil muharib. Bab hukuman bagi muharib. Muharib itu artinya orang yang melakukan apa? Aksi perampokan, pembegalan, yang menebar ketakutan dan teror. Mereka memiliki hukuman khusus dalam Islam. Dan hukuman mereka berbeda dengan apa? Dengan orang yang mencuri. Walaupun mungkin sama-sama mengambil barang milik orang lain. Tapi ketika caranya berbeda, maka hukumannya pun akan berbeda. Kalau mencuri, mengambil secara apa? Sembunyi. Kalau merampok, adalah mengambil secara terang-terangan dengan menaburkan, dengan apa? Menebarkan ketakutan di tengah-tengah apa masyarakat, khususnya bagi orang yang menjadi korban. Maka barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal memberikan hukuman yang berbeda. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa ahadul anwa'il madhkurati fil Qur'an al-qatlu aw as-salbu aw qat'ul yadi war rijli min khilaf aw an-nafi min al-ard. Kata Imam Syaukani, hukuman bagi orang yang melakukan pembegalan, perampokan adalah salah satu dari yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satu dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang dimaksudkan di sini, ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Surat Al-Maidah ayat yang ke-33. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya tidak lain balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas muka bumi, an yuqattalu, adalah mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya bersilangan, tangan kanannya yang dipotong, kaki kiri yang dipotong. Au yunfau minil ard, atau diasingkan di atas muka bumi. Nah, kemudian ditafsirkan barakallahu fikum ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maksud dari orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya kemudian membuat kerusakan di atas muka bumi ini adalah qutta'ut tariq, adalah orang-orang yang menjadi apa? Begal, ya. Qutta' itu artinya yang memotong. At-tariq artinya apa? Jalan. Orang yang memotong jalan. Orang yang suka nyegat di jalan-jalan. Kemudian merampas harta orang yang lewat. Ya, mungkin salah satu istilah yang dikenal adalah perampok. Perampok. Nah, Allah katakan, sesungguhnya tidak lain balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasul, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, ditafsirkan mereka adalah orang-orang yang melakukan perampokan. Sehingga makna ayat, sesungguhnya tidak lain balasan bagi orang-orang yang merampok, yang membegal adalah an tuqattalu, ayuqattalu, ya dibunuh, au yusallabu, atau disalib. diikat di apa? Tiang. Au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong. Ya. Tangan dan kakinya bersilangan. Au yunfau minal ard, atau diasingkan dari muka bumi ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada ya 4 hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan ini, orang yang melakukan perampokan. Ada yang dibunuh, ada yang di apa? Salib, ada yang dipotong tangan dan kakinya sekaligus ya, secara bersilangan, dan ada yang diasingkan ya. Di antara makna diasingkan adalah dikeluarkan dari tempat tinggalnya dan dimasukkan ke dalam sijen, ke dalam apa pun penjara. Ya, 4 hukumannya ini. Akan tetapi hukuman ini berbeda-beda antara satu pelaku dengan pelaku yang lain. Tergantung dengan apa yang mereka lakukan. Disebutkan barakallahu fikum di antaranya oleh Asy-Syaikh Nam Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan hukuman bagi perampok itu berbeda sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Faman qatala minhum wa akhadha al-mal, barang siapa yang membunuh korbannya dan merampas hartanya, qutila hatman wa suliba, maka dia dibunuh dan dia apa? Salib. Dia dibunuh dan disalib. Ini bagi orang yang apa? Merampas kemudian membunuh orang yang memiliki harta. Pelakunya disalib, ya. Diikat di sebuah tiang, dipotong-potongkan kepada khalayak, ya, agar diambil pelajaran dari kejadian ini. Setelah beberapa lama kemudian diturunkan, baru dia apa? Bunuh. وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالِ قُتِلَ حَتْحَتْمَنْ وَلَمْ يُسْلَبْ, barang siapa yang membunuh saja, ya, cegat orangnya dibunuh, tapi enggak diambil apa? Hartanya. فَيُقْتَلُ حَتْمَنْ وَلَمْ يُسْلَبْ, maka pelakunya dibunuh dan tidak disalib. Ya. Tidak disalib, tapi dibunuh. Kalau apa? Dia membunuh tapi tidak mengambil hartanya. Yang ketiga, waman akhadhal mala walam yuqtal, dan barang siapa yang mengambil hartanya, merampas harta korban, walam yaqtul, dan dia tidak membunuh, quti'at yaduhul yumna wa rijluhul yusra, maka hukumannya adalah dipotong tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri, fi maqamin wahidin, pada satu waktu. Wa husimat 'anil nazif, dan kemudian dikeringkan bagian yang mengeluarkan darah. Thumma khulliya, kemudian dilepaskan, dibebaskan. Ini merampok barakallahu fikum, tapi tidak membunuh, cuma ngambil hartanya. Mungkin dia sambil ngacung-ngacungkan benda apa? Tajam atau senjata api, menodongkan apa senjatanya, mengancam akan membunuh, tapi ternyata enggak membunuh, cuma ngambil hartanya. Ini hukumannya berbeda dengan orang yang mencuri. Hukumannya berbeda, barakallahu fikum. Kalau orang yang mencuri secara sembunyi-sembunyi, mengambil secara sembunyi-sembunyi, hukumannya adalah potong tangan, ya, sebelah kanan. Tapi kalau seandainya ternyata mengambilnya dengan cara menakut-nakuti, merampok, membegal, dengan adanya ancaman dan teror, maka bukan hanya potong tangan, tapi ditambah dengan yang berikutnya, kaki sebelah kiri juga dipotong. Ya, tangannya dipotong, kakinya juga dipotong. Bareng motongnya. Dalam satu waktu. Del, del. Ya. Satu pasang. Tangannya satu hilang, kakinya satu hilang. Sisa tangan satu, kakinya apa? Qala wa man akhafa as-sabila faqat wa lam yaqtul wa lam ya'khudh malan nufiya minal ard, dan barang siapa yang menakut-nakuti orang yang jalan, orang yang melewati sebuah jalan, wa lam yaqtul wa lam ya'khudh malan, dan dia tidak membunuh, tidak pula mengambil apa hartanya, maka orang ini Kata Syekh Fauzan, nufiya minal ard, orang seperti ini diasingkan dari tempat tinggalnya, yaitu di apa? Penjara. Kok bisa fisijen ditaruh di penjara? Mungkin di jalan cuma nakut-nakutin saja, ya, bawa senjata apa? Tajam, ya. Lari-lari orang enggak jadi apa lewat. Enggak ngambil harta, enggak juga apa? Bunuh. Ini hukumannya sijen. Cuman konyolnya sekarang, orang sekarang kadang-kadang yang seperti itu jadi prank. Ya kan? Karena pengen nyari apa? Subscriber di mana? YouTube. Bikin video ngeprank ya. Tipuan-tipuan bercanda dengan mengacungkan apa senjata? Tajam. Pertama itu barakallahu fikum terlarang. Ya. Nabi SAW telah melarang dan mengatakan, bukan termasuk golongan kita orang yang mengacungkan apa senjata di hadapan saudaranya. Yang kedua barakallahu fikum, ini termasuk bentuk menakut-nakuti, teror. Walaupun mungkin apa? Bercanda. Bercanda dengan kata-kata yang bohong saja, bikin orang tertawa, itu sudah apa? Dosa kan? Bercanda, ya, biar orang ketawa, tapi dengan kalimat yang beberapanya bohong, dusta, gak sesuai dengan kenyataan, gak boleh. Gak apalagi, ya, bercanda-bercandaan, tapi bukan bikin orang ketawa, bikin orang takut. Ini barakallahu fikum, ya, sebuah kekeliruan. Bahkan di dalam Islam ada hukumannya. Yang menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti sehingga orang itu tidak berani lewat jalan di situ, ya, padahal pelakunya tidak mengambil harta, tidak mengambil apa, harta bendanya, tidak membunuh, tetap ada hukumannya, yaitu an-nafyu, ya, diasingkan di penjara, ya, mungkin kalau bahasa hukumnya tetap kena pasal gitu ya, tetap kena pasal, tetap dihukum. Nah, di sini barakallahu fikum kita melihat bagaimana Islam itu sangat menjaga, ya, hak manusia, menjaga hartanya, menjaga nyawanya, ya, bahkan menjaga perasaannya. Ya, nggak boleh menakut-nakuti orang, ngacung-ngacungkan apa senjata, pisau, ya, ngomong sambil nuding-nuding pakai apa pisau. Ya mungkin lagi ngomong sama temennya, tapi tangannya bawa apa? Pisau. Itu gak boleh, barakallahu fikum. Gak boleh. Simpan pisaunya. Diamankan. Apalagi kalau sampai seperti tadi. Ya, bikin orang takut. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا. Dan hukuman ini dijatuhkan oleh siapa? Hakim, oleh penguasa. ما رأى فيه صلاحا, apa yang dilihat oleh penguasa, oleh hakim, yang terbaik bagi orang yang berbuat, ya, pembegalan atau perampokan. Ini ditanbih dari Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala bahwa hukuman ini, ya, hukuman ini ada aturannya. Bukan semua masyarakat, ya, bukan semua elemen masyarakat itu, ya, kemudian main hakim sendiri, begal ketangkap langsung di, wah ini disalib ini, ya, ini dibunuh. Tidak. Ya. Dalam Islam tidak seperti itu. Tapi ketika ditangkap, diberikan kepada hakim. Diadili oleh hakim, diputuskan oleh hakim, dihukum oleh hakim. Tidak boleh kemudian ketangkap. Ya. Walaupun mungkin benar, dia apa? Begal. Ya. Bunuh. Ya. Atau dipotong apa? Tangannya. Wah, ini hukum Islam. Ya, syarat Islam. Pegang. Ya. Potong tangan kanan, kaki kiri motong del. Islam bukan agama yang seperti itu. Bukan agama yang barbar, bukan agama yang sembarangan, bukan agama yang serampangan, tapi Islam itu adalah agama yang penuh dengan keteraturan. Ya. Diserahkan kepada hakim yang berkuasa nanti, ya, beliau-beliau mereka akan menjatuhkan apa? Baik, insyaallah kita cukupkan dulu, ya. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi di sini Al-Imam Syaukani menyebutkan tentang hukuman bagi orang yang melakukan tindakan perampokan atau pembegalan. Yang ini di sana ada, ya, 4 hukuman. Pertama di bunuh, kedua di salib, ketika dipotong tangan dan kakinya, ya, bersilangan, kemudian yang keempat di asingkan. Ini masing-masing akan, ya, berbeda antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, tergantung dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat kejahatannya, semakin berat hukumannya. Dia membunuh dan mengambil hartanya, hukumannya adalah disalib kemudian dibunuh. Dia cuma membunuh saja, enggak mengambil hartanya, maka dia dibunuh tanpa disalib. Dia cuma mengambil hartanya saja, tapi tidak membunuh, dipotong tangan dan kakinya. Dia cuma menakut-nakuti saja, tidak membunuh, tidak pula mengambil hartanya, maka barakallahu fikum. Kalau ini diamalkan, barakallahu fikum, bos, aman sekali. Orang bikin takut saja enggak berani karena ada hukumannya. Dan enggak bisa main-main, barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.